kembali lagi bersama Bang Kavi Kurnia dan saya Dona Oriza dalam Kavis Break Pas FM. Jadi terima kasih untuk Anda yang di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Yasika FM Jogja ya. Wah, sudah lama loh ini gak ketemu dengan Ibu Sara di Surabaya ya. Karakter lebih penting dari bakat, tapi karakter saja gak luwes bahkan kaku karena tidak ada jiwa entrepreneurnya, kurang sempurna. Kalau karakter doang gitu ya maksudnya. Gimana Bang? Ya itu tadi saya bilang gitu loh. Mendingan, jadi gini, nanti kan ada argumennya. Pengen punya presiden alim apa presiden licik? Itu kan, nah, itu kalau kita bicara tentang karakter. Karena karakter tuh, sebentar, karakter itu, aduh susah ya. Karakter tuh juga bisa di, ini atau memang udah bawaan dari sana tuh karakternya emang kayak gitu tuh orang gitu Bang? Karakter. Sukanya kalau ngomong, wow, gitu. Iya, apa, sih, padahal garang, padahal orangnya baik banget gitu. Karakter itu akan sangat susah diperbaiki atau dirubah. Oke. Okay. Nah ini dia ada Pak Robi di Jalan Sukertio Lumajang. Bang Kavi, saya mau tanya kalau karakter marketernya pendiam dan nggak berbakat, padahal ditarget sama pimpinan, gimana itu? Mau diapain? Ada ya marketer pendiam ya? Ya jangan jadi marketer toh. Pindah aja ke finance. Oh iya. Pindah ke mungkin pekerjaan-pekerjaan administrasi ya Bang. Yang lebih cocok dengan apa? Dengan lebih cocok dengan kepribadian dia, dengan karakternya dia. Masa pendiam jadi marketing sih? Ketemu orang gimana dong mau nawarin barang? Sama aja seperti Robi. Sama aja seperti misalnya Anda punya karakter pendiam, kaku gitu loh, suruh jadi penyiar radio. Susah juga ya. Iya, gak punya sense of humor gitu loh, kan susah. Iya benar. Mesti energi juga. Oke, nah terus kita lanjut lagi dulu Bang. Ilmunya jadi seperti apa nih Bang untuk marketing sendiri Bang? Karakter melawan bakat, jadi mana yang lebih utama? Kalau saya sih bilang harus ada percampuran, ada fusi di antara keduanya. Nah, mana yang lebih dominan menurut saya adalah ditentukan oleh sifat dari pekerjaan itu sendiri gitu loh. Kalau sifat dari pekerjaan itu sendiri misalnya gitu loh. Misalnya gini. Ada pekerjaan tertentu yang mungkin bakatnya gak perlu tinggi-tinggi amat gitu loh, tapi karakter sangat penting gitu loh. Tapi ada juga pekerjaan yang karakternya gak usah menonjol gitu loh, tapi bakatnya harus menonjol gitu. Karakternya gak usah menonjol, tapi bakatnya harus menonjol, yeah. Karakternya kuat, bakatnya juga. Contoh begini ya. Seorang penyanyi gitu loh ya, kan banyak kan, banyak sekali penyanyi-penyanyi yang mungkin karakternya gak begitu bagus gitu kan. Kayak Justin Bieber juga kemarin kan di Inggris kan itu banyak dapat kritikan yang luar biasa gitu loh. Tapi kan ya abis gimana, kan bakatnya, suaranya, penampilannya, mukanya. Lebih ke fisik ya Bang. Tapi secara karakter suara gak ada. Beda secara mungkin karakter, sama Cindy Lauper, Mini Rupert, ada karakter sendiri. Betul. Oh gitu ya. Oke. Nah ini juga penting nih Bang. Yang terakhir banget apa nih Bang? Sebagai seorang marketing ini mesti berbuat apa kalau mungkin lemah salah satunya gitu. Maksudnya kita sebagai pribadi harus gimana untuk membenahi itu? Kalau menurut saya sih karakter itu tadi kan kata kuncinya adalah karakter building. Jadi karakter building itu masih bisa dilakukan kalau memang orangnya mau membangun karakternya sendiri gitu loh. Oke. Bakat bisa diasah kalau dia mau mengasah. Jadi pada akhirnya seorang marketer atau seorang sales gitu loh, itu sangat membutuhkan sekali keinginannya apa, ambisinya apa. Baru dia bisa menentukan karakternya mau dibawa kemana, bakatnya mau dibawa kemana. Oke, itu dia Mitra Bisnis setelah santunan kita hari ini. Jadi perlu ada fusi ya, ada percampuran antara karakter dan bakat sendiri ya. Semoga Anda juga menjadi pribadi-pribadi yang oke. Kalaupun Anda seorang salesperson, marketer juga menjadi yang handal di bidangnya pastinya apapun itu ya. Oke Bang Kavi, thank you banget udah datang ya. Kita kasih tahu dulu nih 3 orang yang beruntung. Selamat buat Mas Handi Mulya ya. Saya akan sebutkan 4 digit di belakang dari handphone Anda. 4507, lalu ada Mas Indra, di 1532, lalu ada Mas Teguh di 1341. Mas Kavi, terima kasih ya. Terima kasih. Habis pulang dari Jogja pakai emas ya. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Ngadek aja. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.